Kita masih pada an-nakirah wal ma'rifah, ya gitu ya. An-nakirah huwa ma wudi'a li ghairi mu'ayyan. Nakirah dia adalah suatu yang diletakkan li ghairi mu'ayyanin untuk yang tidak tertentu. Untuk yang tidak tertentu, ghairu mu'ayyan artinya tidak tertentu. Maksudnya adalah umum. Misalnya contohnya adalah waladun. Waladun ini adalah nakirah, yakni tidak tertentu pada anak. Bukan anak itu, tapi anak, ya, yaitu siapa saja yang dia itu belum berusia baligh, laki-laki belum berusia baligh dinamakan waladun. Masuk pada kata waladun itu yaitu umum, siapa saja yang usianya di bawah baligh itu dinamakan waladun. Misalnya maraitu waladan, maraitu waladan, insyaallah itu fil madrasati. Maraitu waladan fil madrasati, saya tidak melihat seorang anak pun di sekolah ini, di madrasah ini, ya. Tapi kalau maraitul ada alif lamnya, maraitul walada fil madrasati, saya tidak melihat anak ini di madrasah. Maksudnya al-walada di sini anak tertentu, yaitu yang diketahui namanya dan juga diketahui apa namanya zatnya. Bisa dibedakannya, maraitul walada, aku tidak melihat seorang anak, yaitu tertentu yang dimaksudkan dengan Muhammad atau Zaid atau Abdullah itu. Tapi kalau maraitu waladan artinya saya tidak melihat seorang anak pun, itu umum siapa saja. Atau rajulun, ya rajulun, ya rajulun artinya apa? Laki-laki yang berusia baligh ke atas, ya, yang berusia baligh namanya rajulun. Masuk pada rajulun yaitu siapa saja yang usianya di atas baligh. Nah, tidak tertentu. Nabiyun yaitu nabi, yaitu siapa saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia diberi wahyu, itu nabi, tidak terkhusus pada nabi tertentu. Tapi kalau nabiyun itu adalah nabi, yaitu siapa saja. Tapi kalau an-nabiyu yaitu tertentu. Kemudian wal ma'rifatu, dan ma'rifat adalah huwa adalah ma wudi'a, sesuatu yang diletakkan li mu'ayyanin untuk tertentu. Misal contohnya adalah Muhammadun. Muhammad ini tertentu, yaitu ini Muhammad. Aisyatu, Aisyatu itu tertentu nama, nama bagi seseorang. Abuka, Abuka ini tertentu, ya Abuka ini tertentu. Kalau Abun ini nakirah, tidak tertentu. Tapi kalau Abuka itu tertentu karena mudhaf terhadap dhamir. Dan nanti pembahasannya tentang mudhaf. Ya paham ya? Anwa'ul ma'rifah, macam-macam ma'rifat. Yang pertama adalah dhamir. Yaitu dhamir apa saja? Apakah itu dhamir muttasil atau munfasil? Ya munfasil yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dhamir rafa munfasil. Kalau dhamir nasab munfasil apa? Ada yang tahu? Dhamir nasab munfasil apa? kamar sana. Min. Domir nasab munfasil. Apa? Rumah. Domir nasab munfasil. Munfasil itu yang berdiri sendiri. Tidak bersambung. Apa? Ka itu munfat, muttasil, bersambung. Bersambung mungkin. Domir nasab munfasil. Ya. Baidah. Itu rafa. Domir rafa itu yang posisinya marfu. Dengan mubtada. Terus. Tangan. Iya. Iya. Tentang dia lagi kan. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Santai. Itu domir nasab munfasil. Ya, domir nasab munfasil. Ada domir yang muttasil. Mustad muttasil itu dibagi menjadi apa? Baris dan mustatir. Ya, domir muttasil itu terbagi menjadi baris dan mustatir. Ada yang baris dan ada yang mustatir. Dan yang mutasil itu ada yang rofa, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Ya, ini pemakaiannya macam-macam. Ini bingung. Nah, tapi kan sudah, sebenarnya sudah disampaikan. Cuma ya untuk mengembalikan kemana itu yang belum tahu. Ya. Adapun domer yang mutasil. Yang mutasil ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu baris sama mustatir. Baris itu yang tampak, mustatir itu yang tersembunyi. Ya, baris itu ada yang tampak, baris itu tampak, mustatir itu tersembunyi. Yang baris. Baris. Contohnya apa? Pada fi'il madhi. Dorabtu, dorabna, ta, ti, tumatum, doroba. Doroba, dorobu. Ya, doroba ini apa? Mus. Tatir jawazan takfiruhu. Huwa. Doroba, mustatir jawazan takfiruhu. Dia termasuk, masuk pada apa? Muttasil. Muttasil yang mustatir. Doroba, doroba, dorobu. Berarti doroba alif tasniyah dan wawu jamaah itu termasuk apa? Yang baris, mutasil yang baris. Di mahali rof'in fa'il. Dorobat. Ini mustatir apa? Baris, dorobat. Mustatir, takfiruhu, iya. Dorobata, ini adalah alif tasniyah, ini adalah baris. Dorob na, na ini adalah baris. Terus kemudian dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorob tuna, dorob tu, dorob na. Itu semuanya adalah semuanya adalah baris. Semuanya itu adalah baris. Baris itu artinya tampak. Ya, mutasil tadi ada berapa? Dua, yaitu apa? Baris sama mustatir. Kata ya, pada fi'il madhi mustatirnya ada dua, yaitu doroba sama dorobat, wa sama hiya. Ya, yang lainnya adalah baris. Yang mutasil yang baris. Adapun doroba sama dorobat itu mutasilnya adalah mustatir. Mutasilnya adalah mustatir. Pada fi'il mudhari'. Ya, pada fi'il mudhari'. Yang mustatir apa? Yaitu yadribu, tadribu, adribu sama nadribu itu mustatir. Yadribu sama tadribu itu mustatir jawazan, mustatir jawazan. Kemudian tadribu anta, adribu dan nadribu itu adalah mustatirnya apa? Ujuban. Mustatirnya ujuban. Semuanya fi mahali raf'in fa'il. Iya. Terus kemudian yang lainnya itu adalah baris. yaitu yadribani, yadribuna, yaitu alif tasnia dan wawi jamaah, itu domir faris. Ya, tadribani, tadribna, ya. Terus kemudian apa, tadribina, yaitu semuanya yaitu alif tasnia, wawi jamaah, dan ya mu'annatsan mukhatabah, itu domir apa, faris. Amil Paris, ya, mutlasan yang Paris. Kalau pada fi'il amr yang mustatir, yang mustatir apa? Pada idrib saja. Idrib itu mustatir wujuban takdiru anta. Adapun idriba alif tasniyah, idribu wa jama'ah. Idribi ya mu'annatsa mukhatabah. Idriba ya itu alif tasniyah, idribna. Itu semuanya adalah dhamir muttasil apa? Dhamir muttasil yang ba garis fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in fa fa'il, fi mahalli raf'in fa'il. Itu dhamir rafa. Nanti ada dhamir nasab. Dhamir nasab itu yang fi mahalli raf'in maf'ulun, fi mahalli nasbin apa? Maf'ulun bihi, ya. Maf'ul bihi, yaitu apa? Dorobahu, hu. Tadi yang disebutkan tadi, hu, yaitu dhamir nasab. Dorobahu, fa'alnya adalah apa? Fa'alnya adalah dhamir mustatir. Takdir huwa, dorobahu. Atau dorobahu Muhammadun misalnya. Dorobahu Muhammadun, fa'alnya apa? Muhammadun. Maf'ul bihnya adalah dhamir. Ya, dorobahu, dia telah memukulnya. Dorobahuma, dia telah memukul mereka berdua. Dorobahum, dia telah memukul mereka. Dorobaha, dia telah memukul dia perempuan. Dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dia telah memukul kamu. Dorobakuma, dia telah memukul kalian berdua. Dorobakum, dia telah memukul kalian. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, ya, dorobani, ya, mutakallim. Nunnya itu adalah apa? Nun lil wiqayah. Dorobana, ya, itu apa? Memukul kami, bukan dorobna. Kalau dorobna, kami telah memukul. Tapi kalau dorobana, ya, dorobana, berarti dia telah memukul kami. Nanya itu maf'ulun bihi. Kalau dorobna, na itu dia adalah fa fa'il. Kalau dorobana, na itu adalah maf'ulun bihi. Nah, ini kalau dhamir nasab. Nah, nanti ada dhamir jar, itu apa? Fi mahalir, fi mahalli jarin, baik itu bi harfil jar atau bil idhaf, bil idhafah. Nah, fi mahalli jarin bi harfil jar atau bil idhafah. Kalau bi harfil jar misalnya apa? Ya, bi misalnya, bihi, bihima, bihim. Nomornya itu fi mahalli jarin, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihunna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bi bina, nah, itu fi mahali jarin. Ya, ada yang fi mahali jarin apa bil mudhaf dengan sebab idhafah. Contohnya apa? Qalamuhu, ya, qalamu itu mudhaf, hanya itu fi mahali jarin apa mudhafun ilaihi. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamakuma, qalamakuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Fi mahali jarin fil mudhaf. Ya, itu dhamir ya, dengan macam-macamnya, ya, itu semuanya ma'rifat. Karena apa? Tertentu. Dia, tertentu. Kamu, tertentu. Mereka, tertentu. Kalian, tertentu. Dhamir itu ma'rifat. Kemudian yang kedua adalah al-alam. Alam itu apa? Nama. Dan nama itu ada tiga. Ismun karim, nama yang mulia. Seorang yang dinamakan dengan nama tersebut. Misal contohnya adalah Muhammadun Aliyun Maryamu Umaru. Waduh ya, jelas. Kemudian kunyah alam. Yang kedua adalah kunyah Abu Sa'idin Ummu Salamah. Ya, ini adalah ma'rifat. Kemudian lakob. Contohnya adalah Syamsuddin, Komaruddin, lakob. Ya, bukan nama dia akan tapi julukan. Nah, julukan apa saja itu ma'rifat. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isyarah itu apa? Untuk menunjukkan sesuatu. Kalau dekat berarti hadihi, hadha, hadihi, haulai. Ini dekat. Isim isyarah lil qarib. Ya, hadha. Ini mufrad. Kalau menunjukkan dua orang, apa? Hadani. Ya, hadani. Dua orang laki-laki. Atau benda bentuknya laki-laki. Benda itu juga ada laki-laki perempuan. Itu bentuknya. Ya, misalnya kolamun. Berarti apa? Hadha apa hadhi? Hadha kolamun. Ya, untuk menunjukkan ini pena. Kalau saburatun berarti apa? Hadhihi saburatun. Ya, kalau pada benda akhirnya adalah diakhir dengan ta marfu'ah. Kalau enggak ada ta-nya berarti dia dihukumi mu'annas kecuali apa-apa yang telah dihukumi mu'annas. Padahal tidak ada ta marfu'ahnya. Mu'annas bil makna, maknanya adalah mu'annas. Misalnya apa? Syamsun itu mu'annas. Hadihi syamsun atau tilka syamsun. Atau sama'un. Hadihi sama'un. Atau tilka samaun. Ya. Qamarun ya, sama ini juga mu'annas. Yadun itu dihukumi mu'annas. Ya. Selain dari apa-apa yang telah dihukumi mu'annas, kalau enggak ada ta marbutahnya maka dia adalah mudzakkar. Paham ya? Isim isyarah hadza hadzani apa? Jamaknya? Hadza hadzani apa? Haulai, haulai ini menunjukkan banyak. Haula, banyak haulai. Yaitu untuk mengisyarahkan yang dekat. Tapi kalau untuk yang jauh, bukan haulai, berarti apa? Apa? Ulaika. Ya, mereka itu. Ya, kalau ulaika itu mereka itu. Kalau haulai mereka ini ya, dekat. Ini dekat. Mereka ini. Atau dengan pemahaman walaupun tidak dikasih ini tapi sudah mafhum ya, karena caranya dekat kemudian bilangnya apa? Haula. Kalau caranya jauh berarti bilangnya apa? Ulaika. Sama-sama artinya apa? Mereka. Kemudian dalika ini untuk mu'annas. Zalika, bukan untuk jauh, lil bait. Zalika ini untuk mudzakkar. Ya, isyaratun lil bait. Contohnya adalah zalika, tilka, ulaika. Ya, kalau hadza musannanya hadzani. Kalau hadzihi musannanya hatani. Ya pakai ta, hatani. Kalau zalika musananya apa? Zanika. Ya, zanika musananya. Tilka apa? Tanika. Tanika. Ulaika. Ya, ulaika. Ya. Kemudian al-ismul mausul, yang keempat dari macam-macam nakirah, dari macam-macam ma'rifat. Al-ism mausul, ism mausul itu apa? Yang menjadi penghubung. Mausul itu, ism mausul itu isim yang menghubungkan. Contohnya adalah alladhi, alladhani, alladha, alladhina. Ini mudzakkar, mufrad, mutsanna dan jamak. Allati, allatani, allai. Mufrad, mutsanna dan jamak untuk perempuan. Allai sama. Ada allati sama allai. Dua ini adalah jamak. Ini adalah jamak. Ya. Isim mausul itu dia sebagai perantara antara jumlah setelahnya, ya, antara sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Ya, alladzi biasa diartikan apa? Yang. Kalau huwa alladzi, walladzi khalaqakah, dialah Allah yang menciptakan engkau. Huwalladzi mufrad, maka alladzi. Kalau hiya berarti apa? Hiya allati, hiya allati, hiya allati ja'atkah, hiya allati ja'atkah, dialah perempuan yang datang kepadamu. Alladzina berarti apa? Alladhi huwa, alladhani huma, ya, alladhani huma, humalladhani fil masjidi, mereka berdua adalah yang di masjid. Kalau alladhina berarti apa? Ya apa? Pakai domir apa? Humulladhina kafaru, humulladhina kafaru, mereka adalah orang-orang yang telah kafir. Allati yaitu hiya allati, allatani huma, humallatani, allati atau allai yaitu hunna, hunnallati atau allai. Kemudian al-mu'arraf bi alif lam, al-mu'arrafu yaitu yang dimakrifat, mu'arraf artinya yang dimakrifatkan, bi al dengan al. Ya, kalau enggak ada alif lamnya dia nakira, waladun nakira, diberi al menjadi ma'rifat tertentu, al waladu, anak itu, ya, yang sudah dipahami anaknya yang mana, ya bukan semua anak. Kalau ra'aitul walada berarti apa? Tertentu, ya tertentu. Kemudian al-ustadu, ustadun ini nakirah, diberi al jadi ma'rifat, al-ustadu yaitu ustad itu. An-nabiyu, nabiyun an-nabiyu, rajulun ar-rajulu, ya, rajulun ar-rajulu. Kemudian yang keenam adalah al-mudhaf li wahidin minal madhkurat. Al-mudhaf yang mengidhaf, yang mudhaf terhadap wahidin, salah satu minal madhkurat dari yang disebutkan, yaitu pada salah satunya saja. Kalau apakah dia itu mudhaf terhadap dhamir, dia adalah ma'rifat, asalnya nakirah. Kalau mudhaf terhadap dhamir maka menjadi ma'rifat, asalnya dia itu nakirah. Kalau mudhaf terhadap alam berarti dia adalah ma'rifat. Mudhaf terhadap isim isyara, mudhaf terhadap isim mausul, mudhaf terhadap alif wa lam, semuanya itu adalah ma'rifat yang asalnya nakirah sebelum idhafah. Misal daftaruka, ya, sebelum diidhafahkan kepada kaf apa? Daftarun. Nah, daftarun ini adalah apa? Nakirah, tidak tertentu. Kalau sudah ada dhamir daftaruka, berarti tertentu apa enggak? Apakah daftar apa saja sembarang, enggak, yaitu tertentu. Daftar uga ini bukumu, bukumu apa? Ya bukumu tertentu, enggak tahu apakah buku fikih atau buku akidah atau buku akhlak, ya tertentu. Daftar uga tertentu, atau yang berikutnya daftaru hadza, ini mudhaf radam isim isyarah, daftaru hadza, ya daftaru hadza buku orang ini, ya buku orang ini, bukan buku ini, enggak pas, buku orang ini, hadza di sini seseorang, ya buku orang ini, buku milik orang ini, ini mudhaf radam isim isyarah. Kemudian mudhaf terhadap isim mausul, daftarul ladzi, daftarul ladzi ijtahada fi darsihi, atau daftarul ladzi ma'aka, ya buku orang yang bersamamu, daftarul ladzi fil masjid, buku orang yang ada di masjid. Berarti buku itu tertentu atau tidak tertentu? Tertentu, bukan lagi umum. Kalau daftarul buku, buku apa yang tidak tahu, makanya buku, yaitu apa saja yang bentuknya seperti ini namanya buku. Nah. Kemudian al-munada al-maksud, munada yang dimaksudkan, yang dimaksudkan tertentu. Contohnya ya ustadu, ya waladu, ya harisu, ya. Asalnya ustadun itu nakirah. Kalau diberi ya, ya ustadu, mungkin enggak ya ustadu, tapi orangnya enggak jelas. Mungkin ya, mungkin kalau ya ustadu itu maksudnya adalah tertentu, ya ustadz yang dituju. Ya bukan ya ustadu, kamu manggil siapa enggak tahu, pokoknya ustaz. Ya enggak bisa. Ya ustadu itu tertentu. Ya tahu ya waladu, wahai anak laki-laki. Maksudnya tertentu yang dipanggil ya waladu. Berarti kan anak itu ada di hadapannya. Enggak mungkin ya waladu tapi di hadapan orang-orang besar. Nah, berarti salah. Salah ngomong kalau ya waladu. Iya. Tapi kalau di hadapan orang besar apa ya? Ya apa? Ya rajul. Ya rajul. Berarti tertentu. Ya harisu, wahai penjaga. Jadi ini al-munada maksud, al-maksud itu adalah munada yang dipanggil orang yang tertentu, yang dimaksud, yang diinginkan. Karena di sana ada munada tapi ghairul maksud. Munada yang ghairul maksud, munada yang tidak tertentu, tidak dituju pada orang tertentu. Kalau munada yang ghairul maksud itu mansub. Ya mansub, tidak masuk pada bab ini, berarti nakirah, yaitu siapa saja. Ya ustadzu ini maksud. Tapi kalau ghairu maksud itu ya ustadzan. Ya ustadzan, wahai ustadz. Ya. Nah, misalnya di sini campur ada yang ustadz, ada yang bukan ustadz, macam-macam. Ya. Terus ada pegawai, ada talib, tullab, pelajar. Nah, tapi di situ ada ustadznya, ya ustadz. Ya berarti kalau dipanggil ya ustadzan, berarti siapa yang dipanggil? Yaitu orang yang merasa ustadz itu dipanggil. Tapi apakah tertentu ustadz fulan, ustadz Muhammad atau ustadz Amir, ustadz Abdullah? Enggak tertentu. Pokoknya siapa saja yang jadi ustadz itu dipanggil ya ustadzan. Ya, alimin nas. Ya ustadzan alimin nas, wahai ustaz, ajarilah manusia. Berarti apa? Siapa saja yang dirinya itu ustaz dipanggil. Ya ini namanya apa? Ghairu maksud. Kalau ghairu maksud, nakira atau ma'rifat? Nakira. Kalau di istilah nahwu itu namanya nakira ghairul maksudah. Nakira ghairul maksudah. hukum mansuh. Jadi kalau an-nakirah al-maksudah yaitu seperti ini, itu nakirah. Itu apa? Ma'rifat. Ma'rifat. Nakirah ini agak disebutkan. Macam-macam nakirah. Macam-macam nakirah. Yang butuh untuk dijelaskan itu ma'rifatnya. Kalau nakirah ya itu selain ini. Selain ini nakirah. Ya, dipastikan nakirah. Kalau pembahasannya tidak ada masalah. Karena jika membaca kitab nahwu apa jurumiyah, penjelasan nakirah tidak ada, cuma istilahnya apa, definisinya saja. Pemakaiannya tidak ada. Karena jika membaca turrotun bahiyah, ya pembahasan nakirah tidak ada, cuma jelaskan pengertiannya sudah selesai. Kemudian ma'rifat ini yang pembagiannya banyak. Ya, karena ini yang maksudnya adalah nakirah itu selain dari ini, selain dari yang ma'rifat. Paham ya? Ya waladu, ini munada al-maksud. Kalau al-munada ghairu maksud apa? Ya Hanjar, munada ghairu maksud bagaimana? Tidak. Ya waladu ini munada al-maksud. Jadikan menjadi ghairu maksud. Nah, ya waladu ini al-munada al-maksud. Kalau ghairu maksud, maksud berarti gimana? Harusnya gimana? Kalau ghairu maksud, yaitu dirubah pada yang ghairu maksud. Apa ya? Ya waladan. Kalau ya waladu itu munada maksud. Kalau ya waladan munada ghairul maksud. Apa artinya ghairul maksud? Tidak ditujukan pada orang tertentu. Ya, ya misalnya di masjid kan macam-macam ya, ada anak-anak, ada orang tua, ada orang dewasa. Misalnya dipanggil ya waladan la tal'ab fis shalah. Ya waladan la tal'ab fis shalah. Wahai anak-anak kecil, jangan main-main di dalam sholat. Berarti orang, berarti ini tertentu apa enggak tertentu? Ya enggak tertentu, yaitu siapa saja yang dia itu merasa dirinya kecil, maka dia dipanggil. Dipanggil dalam panggilan ini, ya waladan. Ya tidak tertentu, yaitu Muhammad, Tuhan, Abdullah, enggak. Yaitu siapa saja yang usianya belum sampai pada balik, dinamakan walad, maka dia dipanggil. Ya waladan. Harisu, apa artinya haris? Penjaga atau satpam ya, haris. Ya harisu, wahai penjaga, intabi. Wahai tertentu, ya harisu, intabi. Ya harisu, yaitu orang ini ada di hadapan dia, ya harisu. Wahai penjaga, intabi. Berhati-hatilah, waspadalah. Tapi kalau ya harisan, ya berarti ini berlaku pada siapa saja, semuanya yang merasa dia itu satpam, ya intabihu, ya berwaspadalah kalian itu. Oh ya, kalau nakirah maksudah itu munada al maksud itu nakirah apa ma'rifat hukumnya yang baru, ya maksud al munada maksud hukumnya ma'rifat apa nakirah? Nakira al-maksud, hukumnya ma'rifat al-nakira. Al-munada al-maksud, hukumnya ma'rifat apa nakira? Ma'rifat. Yang bukan ma'rifat namanya apa? Nakira ghairu maksud. Iya. Yang asalnya dalam istilah lughatul arabiyah dalam matan jurumiyah an-nakirah al-maksudah. Namanya nakirah, an-nakirah al-maksudah. Nakirah tapi yang dituju yang tertentu. Ya, tapi hukumnya apa? Ma'rifat. Namanya an-nakirah al-maksudah tapi hukumnya ma'rifat. Ya karena tertentu. Ya ustadz, ya waladu, ya rajulu. Hasan Nakiro wal Ma'rifah. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam ma'rifah tanpa melihat? Ada mufradul alam, ada an-nakirul maksudah, ada an-nakirul ghairul maksudah. Ketika ya. Mungkin ya hanya semalam semasal suara Islam dan Mudaf. Yang ada salah satu ya. Terus kemudian apa? Terakhir. Ada apa? Al-Maqsud. Apa ya akhirnya? Terakhir. Salam. Syarah. Rasul dan Al-Salam juga Ibadah Al-Maksud. Nah mungkin ya Abiyahnya Amir Simalam Simasun Simshara Alif Al-Lam Sebelum ya يضاف إلى واحد من هذه الخمسة يضاف الرجب سرسات داري سكرمية ومجانا با راهر منادى المكسور طيب يا ما شاء الله المنصوبات atau منصوبات الأسماء kemarin مرفوعات sekarang منصوبات مرفوعات ada berapa? Ada berapa marfu'at? Ada 7. Marfu'at ada 7. Masih ingat marfu'at? Itu apa? Fa'il, ikut fa'il, mubtada, khobar. Kemudian apa? Isim kana wa khawatiha. Kemudian khobar inna wa khawatuha. Kemudian apa? Tawabir. Kita ulangi. Fa'il naibul fa'il mubtada khabar kemudian isim kana wa khawatiha wa khabar inna wa khawatiha wa tawabir yaitu ada 7 marfu'at ini harus hafal ya. Apa apa fa'il naibul fa'il mubtada khabar isim kana wa khawatiha Wafatuka. Ya. Baik, kemudian sekarang mansubat, mansubatul asma, mansubat al-mansubatu 12 nau'an, lebih banyak lagi. Ya. Al-maf'ul fi, al-maf'ul fi, al-maf'ul fi, ma'ruf ya, maf'ul fi, maf'ul fi maksudnya adalah dzaraf, dzarafuz zaman wal makan, namanya, nama lainnya adalah maf'ul fihi. Kemudian maf'ul li ajli, al-maf'ul mutlaq, al-maf'ul ma'ah, maf'ul banyak, ada 5 maf'ul. Ya. Tapi yang paling banyak penyebutannya yang mana? Maf'ul fihi itu yang paling banyak muncul. Ya, maf'ul fihi juga, tapi ini banyak maf'ul fihi. Maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ya, lucu. Kemudian ke-6, hal itu menjelaskan keadaan. Tamyiz itu menjelaskan jumlah atau sifat. Kemudian mustatsna pengecualian. Khabar kana au ihda akhwatiha, ismu inna au ihda akhwatiha. Kemudian al-munada, ya, al-munada, tapi yang bukan apa? Yang bukan maksud, yang bukan mufradul alam. Maksudnya munada adalah nakirah mak ghairu mak sudah, nakirah ghairul mak sudah. Ya ustazan, ya taliban, ijtahid, wahai para siswa, bersungguh-sungguhlah. Di situ yang dipanggil siapa? Yaitu yang merasa talib. Ya, yang bukan talib tidak dipanggil. At-tawafi' yaitu an-na'at atau tawqid dan badal. Na'at atau tawqid dan badal. Ya, insyaAllah rinciannya pada pertemuan mendatang. Dan tersah. Terakhir if awal, ijlawada. Ruba tulasi masjid itu ada 12 bab. Ya, kita kemarin sampai bab yang ke-10, berarti kurang 2 lagi. Setelah itu adalah rubai mujarrad, kemudian rubai masjid, tadinya cuma sedikit, enggak banyak. Terus kemudian adalah pelajaran i'lal. Pelajaran i'lal ini yang rumah untuk apa namanya, kesungguhan foto moroja. Ya. Baik. Kita lihat al-bab Al-Hadi Asyara, bab yang ke-11, halaman 89, halaman 79. If'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan, muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il, la taf'aw'il muf'aw'alun muf'aw'alun if'u'ila yuf'aw'alu. Terlihat penerangannya, penjelasan. Dinamakan bab ini bab if'aw'ala, halaman 90, atau bab if'i'al, lantaran masdarnya adalah if'i'al. Ya, tidak dijelaskan makna tertentu, yakni berarti wazan ini tidak mempunyai makna tertentu. Tidak mempunyai makna tertentu. Ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Huruf yang bertambah di madhi dari bab ini ialah alif di permulaan. Ya, alif di permulaan. Dan satu huruf yang serupa ain fi'il bersama wawu di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Ya, kita ulangi. Huruf yang bertambah di madhi dari bab ini ialah alif. Alif di permulaan wawu, jelas ya? Ya. Ya, alif di permulaan. Dan satu huruf yang serupa ain fi'il bersama wawu di antara fa fi'il dan ain fi'il. Yaitu apa, ain yang kedua if'au ala tambahnya adalah wawu dan ain yang kedua itu adalah zaidah, itu adalah zaidah, yaitu ainnya dua. Ain yang kedua itu adalah tambahan alif, ain yang pertama itu adalah asal, asli. Paham ya? Tambahnya adalah alif, kemudian ain bersama wawu yang jatuh di antara ain fi'il dan apa? Lam fi'il. Sebentar. Bersama wawu di antara fa fi'il dan ain fi'il. Ya, afan ya. Berarti yang tambahan adalah ain yang pertama. Ain yang pertama. Itu adalah tambahan ain dan wawu. If au ala. Ya. Satu huruf yang serupa ain fi'il bersama wawu di antara fa fi'il dan ain fi'il. Ya, berarti ain fi'il yang pertama dan wawu yang berada di antara fa dengan ain fi'il, yaitu ain fi'il yang kedua itu. Ala, a. Itu ain fi'il. Yang pertama itu tambahan bersama dengan wawu. If'au ala. Ya. Baik, kita baca sama-sama if'au ala. Tafadhalu. Misalnya kacau berarti tidak apa lah. Ya. If'au ala, betul. If'au ala yaf'au ilu if'i alan muf'au ilun muf'au alun if'au il. Pak Mariano, belum. Belum. Ya, yang sudah laku ini. Ya, ya. Aida. Sama-sama if'au ala if'au ala yab'au ilmu if'i ala mu'au ilun mu'au alun if'au illa tab'au ilmu f'au alun mu'au alun if'au alun. Ya, sekali lagi if'au ala if'au ala yab'au ilmu if'i ala mu'au ilun أو عال إف أو إلا تف أو إلم أو عال مف أو عال أو إلا يف أو عال. يمكن ما؟ إف أو عال يف أو يف أو إلو إف أي عال مف أو إلم مف أو عال إف أو إلا تف أي لا taf au il muf au alun muf muf if uf au ilun uf u ila uf u ila yuf au alun. Ya, lalu if au alun uf au ala if au ala yuf au ilu if yuf alun uf au ilun uf au alun if au ilun if aw ala if aw ala ya aw ilu if ay alan if ay alan aw alun ay nuf aw ilun aw ilun مفعول أو عالٌ إف أو إل لا تفعل لا تفعل إل مفعول عالٌ إف أو إلى إف أو عالٌ. kemudian kita baca contoh halaman 90 ini dari awal sampai akhir. Iqra'u raqa fadhlu Iqra'u raqa yaqra'u lakum iqra'an uqra'u lakum uqra'u lakum iqra'u lakum la taqra'u lakum uqra'u lakum uqra'u lakum uqra'u lakum uqra'u lakum uqra'u lakum uqra'u lakum Shabbat shalom. Mughrawrikun مغرورقون مغرورقان مغرورقون مغرورقة مغرورقتان مغرورقات مغرورق مغرورق مغرورقان مغرورقون مغرورقة مغرورقتان مغرورقات اغرورق اغرورق اغرورق اغرورق لا تغرورق لا تغرورق لا تغرورق لا تغرورق لا تغرورق لا تغرورق لا تغرورق مغرورق مغرورق مغرورقان مغرورقات أغرورق أغرورق أغرورق أغرورق أغرورق أغرورق أغرورق أغرورق أغرورقتما أغرورقتم أغرورقت أغرورقتما أغرورقتم أغرورقنا يغرورق يغرورق يغرورقان يغرورقون يغرورق تغرورقان يغرورقنا تغرورق تغرورقان تغرورقون تغرورقين تغرورقان تغرورقنا أغرورق نغرورق يا di sini alhamdulillah yakni apa membaca sambil dipahami makna ya. Ya, karena masing-masing dari sarf ini berbeda maknanya, tidak sama. Iqriraqan iqriraqani iqriraqatun ya, ini adalah masdar. Ya, masdar. Dipahami ketika baca igri roko, igri rokon ya. Dalam arti masdar, mufrad. Kemudian masdar mudhanna, masdar jamak. Mughrawriqun ya, berarti isim fa'il satu orang. Mughrawriqani berarti isim fa'il dua orang. Mughrawriquna isim fa'il banyak orang. Dan sambil menghadirkan makna ya, kalau seperti itu akan terlatih ya, apa refleksnya ketika membaca kalimat langsung bisa menentukan bahasa ini adalah bentuknya fa'il, ini bentuknya maf'ul, ini bentuknya masdar, ini bentuknya fi'il amr, zaman, wal makan dan sebagainya. Baik, sekarang kita murojaah dari yang awal. Tidak apa lurutan tidak apa-apa, tapi yang penting itu bisa mentasrif ya, misalnya disebutkan fi'il madhi dari wazan ini langsung bisa melanjutkan sampai akhir, itu yang penting. Kalau hafal lurutan ya, kalau hafal bagus, kalau tidak hafal tidak apa-apa. Tapi kalau ditanya ya fa'ala yufa'ilu langsung bisa menjawab sampai terakhir. If'awwala yaf'awwilu langsung bisa melanjutkan sampai akhir. Walaupun kita hafal urusannya. Sekarang al-babul awal af'ala yuf'ilu if'alan fadl. Af'ala yuf'ilu if'alan mus'ilun mu'alun af'ala yuf'ilu alun muf alun uf ila yuf alu. Contohnya asbaha asbaha yusbihu isbahan musbihun musbahun asbih la tusbih musbahun musbahun usbiha yusbahu. Al-bab tani fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu fa'ilan fa'ilun fa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun mu'ila yufa'alu. Sarraha yusarrihu sarraha yusarrihu tasrihan tusarrihu مصرح مصرح لا تصرح مصرح مصرح صرح مصرح فعل يفاعل فعل يفاعل فعل سافر سافر يسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر مسافر تقرب يتقرب تقرب يتقرب تقرب متقرب متقرب متقرب لا تتقرب تقرب متقرب تقرب تقرب يتقرب تقرب لا تتقرب يا أفضل تقرب لا تتقرب يا الباب الخامس تفاعل يتفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفاعل لا تفاعل متفاعل متفاعل تفاعل تفاعل تحاد تحاسد يتحاسد تحاسد يتحاسد تحاسد متحاسد متحاسد الباب السادس إن افتعل يفتعل افتعالا افتعل يفتعل افتعالا مفتعل مفتعل افتعل مفتعل مفتعل مفتعل مفتعل مفتعل التبس يلتبس التباسا التبس يلتبس التباسا التبس التبس يلتبس انفعل ينفعل انفعل ينفعل انفعالا منفعل منفعل انفعل لا تنفعل منفعل منفعل منفعل ينفعل انهدم ينهدم انهداما انهدم ينهدم انهداما منهدم منهدم انهدم لا تنهدم منهدم منهدم انهدم ينهدم الباب الثامن افعل لا يفعل افعلالا افعل لا يفعل افعلالا مفعل مفعل افعل لا لا تفعل مفعل مفعل افعل لا يفعل احمر يحمر احمرارا احمر يحمر احمرارا مخبر مخبر افعل مر يحمر برسمجان الباب التاسع استفعل يستفعل استفعالا استفعل يستفعل استفعالا مستفعل مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل مستفعل استفعل يستفعل استخرج يستخرج استخراجا استخرج يستخرج استخراجا مستخرج مستخرج استخرج لا تستخرج مستخرج مستخرج استخرج يستخرج Istakmala yastakmilu istikmalan. Istakmala yastakmilu istikmalan. Mustakmilun mustakmalun. Istakmilla yastakmil mustakmalun. Mustakmalun ustakmila yastakmalun. الباب العاشر افعول يفعول افعوالا افعول يفعول افعول لا تفعول مفعول مفعول افعول يفعول يلغي karena sulit افعول افعول يفعول افعوالا مفعول مفعول افعول لا تفعول مفعول مفعول افعول يفعول terakhir افعول افعول يفعول افعوالا مفعول مفعول افعول لا تفعول babul akhir yang kita pelajari if'au ala yaf'au ilu if'i'alan if'au ala yaf'au ilu if'i'alan muf'au ilun muf'au alun if'au illa taf'au il muf'au alun uf'u ila yaf'au alun ya mungkin dites ya dites hafalan wazan. Ya Pak ya. Istaf'ala contoh Pak Mariano. Dilanjutkan. Nonton lihat. Ya, nama fa'ala, yufa'ilu, yufa'ala dan yufi'alu. Ya. Ingin waktu? Istaf'ala, yastaf'ilu. Istafala yastafilu istifalan istafilun istafalun istafila tatafil istafalun istafalun istafila yastafilu istafalun if'alla yaf'allu if'alla yaf'allu if'alla yaf'allu mufallun mufallun mufallun illa yaf'alu ya sama ismat la ya akhi kaida ismat la yaf'alu isnadan ismat la yaf'alu usmudda usmudda infa'ala mungkin ya infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala infa'ala ya ya infa'ala yaktailu infa'ala Ta'ala mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun mustailun